ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah maga'in. Telah kita baca bahasanya hadith ulu, ada ulu sifah dan ulu adat. Demikian juga nuzul. Nuzul, ada nuzul sifah dan nuzul adat. Qala Sumithimin rahimahullahu ta'ala, "Wan-nuzulu yuqabilu al-'uluwa fa yakunu naw'ain, nuzul sifah wa nuzul adad." Nuzul itu lawannya ulu. Sehingga nuzul juga ada dua, nuzul sifah dan nuzul adad. Fa nuzul sifah an yakuna ar-ruwatu ad'afa bidh-dhabti aw al-'adalati min ar-ruwati fi isnadin akhar. Nuzul sifah yani rawi yang meriwayatkan satu hadis di satu sanad itu lebih lemah dalam dhabt dan adalah dibandingkan para perawi di sanad yang lain. Ya, misal satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan juga Imam Ibn Majah dengan sanad yang berbeda. Tentunya Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dengan para perawi yang lebih dhabit, lebih adil. Adapun dalam Sunan Ibnu Majah hadis yang sama diriwayatkan dengan sanad yang di situ ada ya beberapa orang yang dilemahkan para ulama kita. Ya, walaupun sebagian mungkin thiqah tetapi sebagian lagi yang lebih anzal, lebih rendah kedudukan dibandingkan para perawi dalam Sahih Muslim. Sehingga kita katakan hadis atau sanad dalam Sahih Muslim itu adil dan sanad dalam Sunan Ibnu Majah ini nazil, nuzul sifah, karena para perawinya lebih lemah dibandingkan para perawi dalam sanad Muslim. Demikian juga nuzul adad an yakthura adadu ruwati fi isnadihi binisbati ila isnadin akhar. Jumlah perawi yang meriwayatkan dalam satu sanad, jumlah perawi yang meriwayatkan dalam satu sanad itu lebih banyak dibandingkan jumlah perawi dalam sanad yang lain. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam satu sanad, di sanad yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud misalnya. Kalau dalam sanad Ahmad itu khumasi, yakni antara Imam Ahmad dengan Rasulullah cuma 5 orang. Ya, ternyata dalam Sunan Abu Daud itu suba'i, yakni antara beliau yang meriwayatkan sampai Rasulullah sampai 7 orang atau lebih. Kita katakan Sunan sanad Abu Daud itu anzal. Sanad Abu Daud anzal, dia nazil karena jumlahnya lebih banyak daripada sanad Imam Ahmad. Ini nuzul adad. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yajtami'u an-naw'ani ulu sifah wa ulu al-'adad fi isnadin wahid. Fa yakunu 'aliyan min hadhihi as-sifah wa min hadhihi al-'adad. Kadang dua-duanya, dua macam yang ulu yang ada, ulu sifat ulu adad itu terkumpul dalam satu sanad. Sahih Bukhari misalnya, beliau meriwayatkan satu hadis ruba'i antara beliau dengan Rasulullah SAW hanya 4 orang. Dan yang meriwayatkan adalah Ha'imah. Ya, dari Ha'nabi, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Empat orang dan A'imah. Adapun di dalam Sunan Ad-Darimi diriwayatkan dengan 7 orang dan bukan A'imah. Maka kita katakan hadis dalam Sahih Bukhari tadi yang meriwayatkan yang 4 orang dan A'imah itu Ali, ulu sifah dan ulu adat. Qala rahimahullahu ta'ala qad yujadu ahaduhuma duna al-akhar. Dan kadang hanya disebutkan hanya didapati satu aja. Iya, wa yakunu isnad 'aliyan min hasl sifah nazilan min hasl adad, sehingga sanad tersebut 'ali dari sisi sifat dan nazil dari sisi adad. Iya, Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, iya, dalam Sunan Tirmidzi dengan sudasi 6 orang. Tetapi sanadnya para a'immah tsaqat. Hadis yang sama Abu Daud meriwayatkan misalnya dengan 5 orang. Tetapi orang-orang yang ada dalam Sunan Abu Daud itu derajatnya, ketsiqahannya, keadilannya tidak seperti dalam Sunan Tirmidzi. Maka kita katakan sanad Sunan Tirmidzi itu lebih 'ali dari sisi sifat. Tetapi nazil dari sisi adat. Kenapa? Dari sisi sifat lebih adi karena orang-orang lebih siqah, lebih tabi dibandingkan Sunan Abu Daud. Tapi nazil karena jumlah perawinya dibandingkan Sunan Abu Daud lebih banyak. Ini maksud beliau, qad yujadu ahaduhuma duna al-akhar fa yakunu isnadan 'aliyan min sifah nazilan min hasl adad wa yaqs. Qala rahimahullahu ta'ala wa fa'idatu ma'rifat al-ulu wal-nuzul. Adapun fa'idah mengetahui hadis ini sanadnya 'ali atau sanadnya nazil, mengetahui ulu dan nuzul adalah wal-hukmu bitarjih lil-'ali, untuk menghukumi mentarjih yang 'ali inda ta'arud, mentarjih hadis yang lebih 'ali ketika ada ta'arud, ketika ada pertentangan. Ya, yang zahirnya dua hadis dua sanad bertentangan, maka yang dikuatkan adalah yang ahli. Qarihimallahu ta'ala jim, terkait dengan as-sahhul asanid wa tahqiqu annahu la yuhkamu lisnadin muayyanin bikaunihi as-sahhul asanid. At-tahqiq yang merupakan hasil pengkajian para ulama kita al-hadith, bahwasanya tidak bisa dihukumi satu sanad tertentu sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Tidak bisa dikatakan sanad Malik An-Nafi' Ibn Umar itu as-sahhul asanid alal itlaq, tidak bisa. Tetapi wa innama yuhkamu lahu bidzalika bin nisbati ila as-sahabi awil badadi awil mautu. Tetapi yang bisa dihukumi demikian itu adalah dihukumi sanad itu paling sahih nisbiyan. Nisbiyan ini bin nisbah ila sahabi. Sanad yang paling sahih dari Ibnu Umar adalah sanad ini. Sanad yang paling sahih di antara sekian Ahlul Makkah adalah sanad ini. Sanad yang paling sahih terkait dengan hadis masalah zakat misalnya hadis ini. Ini muqayyad binisbah di syai'in muayyan. Fayuqalu asahu asanid Abi Bakar. Ini. Asahu asanid Al-Hijaz. Asahu asanid Nuzul, hadis Nuzul. Ini. Yang bisa hanyalah nisbi. Dikatakan yang paling sahih sanadnya dari Abu Bakar, yang paling dari Umar, dari Uthman dan yang lainnya. Hasan yang paling sahih dari Al-Hijaz. Sanad yang paling sahih terkait dengan hadis Nuzul. Qala waqad dzakaru ashahha al-sanid binisbati lis-sihhat sahabati. Dan mereka telah menyebutkan sanad-sanad yang sahih binisbati sahabati, yakni ada beberapa sahabat yang disebutkan ya di antara sekian para perawi yang paling sahih itu adalah sanad berikut ini. Faminha ashahul asanid ila Buhairah. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Tetapi sanad yang paling sahih sampai Abu Hurairah adalah riwayat Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Arsahu al-sanid ila Abdullah bin Umar bin Khattab, Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Kalau ini disebut oleh ulama kita silsilah Adz-Dzahabiyah. Silsilah Adz-Dzahabiyah yang ini. Malik An-Nafi' An-Ibn Umar atau silsilah Adz-Dzahab. Wasahul asanid ila Anas bin Malik. Sanad yang paling sahih sampai kepada Anas bin Malik adalah Malik An-Zuhri An-Anas. Wasahul asanid ila Aisyah radhiyallahu anha Hisham bin Urwah An-Abihi An-Aisyah. Wasahul asanid ila Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma Az-Zuhri an Ubaidillah bin Utbah an Ibn Abbas. Wa shala sanid ila Jabir bin Abdullah Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Jabir. Ini berapa? Ya, sebagian sekian yang disebutkan terkait dengan asal sanid binisbah li sahabati muayyan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.